Alhamdulillah pada waktu ini diteruskan dari tadi jatuh mati daripada Kitabul Haid di dalam Kitab Sahih Muslim rahimallahu taala, di mana hadis yang terakhir yang kita ambil ataupun bab yang terakhir adalah bab dibolehkan bagi seorang yang tidak ada wudu untuk makan makanan, dan bahawa tidak ada kemakruhan pada yang demikian, dan wudu tidaklah diwajibkan serta merta atau dengan segera. Kita terdapat di situ beberapa riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keluar daripada qada hajat diberikan makanan kepada beliau, kemudian beliau terus memakannya. Apabila diingatkan kepada beliau tentang berwudu, maka Nabi SAW bertanya, apakah aku ingin solat sehingga aku berwudu? Riwayat-riwayat yang lain semakna dengannya menunjukkan bahawa tidak ada kemakruhan, yakni tidak dibenci bagi seseorang yang tidak berwudu untuk makan makanan. Dan ini menunjukkan bahawa wudu itu hanyalah diwajibkan bila kita ingin melakukan sesuatu hal, sesuatu ibadat yang disyaratkan berwudu ataupun disunatkan berwudu. Jadi adapun dilambatkan berwudu itu tidak ada apa-apa salahnya. Baik, bab yang berikutnya kita akan bahaskan pada malam ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, babun ma yaqulu idza arada dukhul al-khala. Artinya bab apa yang dikatakan apabila seseorang itu menghendaki masuk ke khala, ini masuk ke tempat qada hajat. Berkata Imam Muslim rahimallahu taala, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Hammad ibnu Zaid wa qala Yahya aidha akhbarana Husain kilahuma an Abdul Aziz ibnu Suhaib an Anas fi hadits Hammad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa fi hadits Husain أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيفة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الرواية المريكية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير ابن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. Ya, dengan sanadnya bahawa Rasulullah dari Anas radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat qada hajat khala, dan di dalam hadis Husain sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu apabila memasuki tempat qada hajat beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang dimaknanya wahai Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada al khubuth wal khaba'ith. Insyaallah kita akan huraikan apakah makna doa ini. Jadi hadis ini daripada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tetapi daripada beberapa jalur selepas beliau, satu daripada Hammad yakni Ibnu Zaid dan satu lagi daripada Husain. Ini adalah riwayat ataupun guru-guru Imam Muslim rahimallahu taala. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat ini apabila memasuki al-khala. Jadi kita baca syarah Imam Nawawi rahimallahu taala dan kita akan komentarkan. Jadi ammal khala, yakni ada pun al-khala dengan baris kha di atas dan al-mad yakni panjang khala, dan gitu juga al-kanif dengan kaf berbaris atas dan nun berbaris bawah kanif. Al-khala wal-kanif wal-mirhab kulluha mawdi'u qada'il hajah, yakni khala, kanif, mirhab, semuanya ini adalah tempat untuk qada hajat. Wa qawluhu idza dakhala, dan kata-kata perawi apabila Nabi masuk, yakni idza dakhala telah masuk asalnya, maknanya idza arada dukhul, apabila dia kehendaki untuk masuk. Yang dah masuk ke belum? Belum masuk. Dan kenapa Imam Nawawi kata demikian? Wa kadza jaa musarrahan bihi fi riwayat Bukhari. Dan demikianlah terdapat riwayat yang sharih, yang direct di dalam riwayat Al-Bukhari. Dia berkata qala idza arada an yadkhula, dalam riwayat tersebut adalah beliau apabila dia ingin memasuki, arada hendak memasuki. Jadi seolah-olah Imam Nawawi mentafsirkan riwayat Muslim ini dengan riwayat lain yang terdapat di dalam Al-Bukhari. Baik. Tetapi sebenarnya dalam riwayat Bukhari pun bukan macam ni juga. Yakni riwayat Bukhari yang bersanad marfu' lebih kurang sama dengan sanad, lebih kurang sama dengan lafaz Imam Muslim, tetapi Imam Bukhari kemudian membawa lafaz-lafaz lain tapi dengan cara mu'allaq. Mu'allaq maknanya terputus sanadnya dengan perawi. Jadi kita tahu bahawa kalau riwayat mu'allaq daripada Bukhari juga adalah juga hadis yang diterima. Kalau diriwayatkan dengan sirah ataupun dengan lafaz jazam, dengan lafaz pasti. Walaubagaimanapun, kata ulama, tidak perlu kita tafsirkan demikian. Sebelum masuk tempat qada hajat baru kita baca doa ini. Tetapi bila kita dah masuk baru kita baca. Kenapa pula? Sebab al-khala, walaupun makna sebagaimana kata Imam Nawawi artinya adalah apa? Tempat qada hajat. Fi khala asal maknanya adalah tempat yang jauh, yang terasing. Ya, ini biasanya di luar lah, di padang pasir, di tempat yang tidak ada orang lalu lalang. Itu dinamakan al-khala maknanya, asal daripada asal makna. Jadi situlah orang biasa mengqada hajatnya. Mana ada orang qada hajat di tempat orang lalu lalang, di tempat jauh-jauh. Artinya ia tempat qada hajat tapi tidak diletakkan tembok, batu dan sebagainya sebagai tempat yang khusus qada hajat. Setakat dia tempat yang lapang, tempat yang jauh daripada manusia. Itu asal makna khala. Jadi kalau demikianlah, perlu ke, macam mana kita nak kata bila nak sampai ke tempat qada hajat kita baca doa ni? Sebab semuanya tempat qada hajat. Bila dia jadi tempat qada hajat? Bila kita start qada hajat? Ya ke tidak? Ha. Jadi betul lah, idza dakhala al-khala, dia masuk ke tempat qada hajat sebelum qada hajat. Sebab dia tak ada pintu. Bila dah duduk tu dia dah baca Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'i. Kemudian riwayat yang lagi satu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-kanif, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kanif. Kanif lain pun tempat qada hajat, fungsi terakhir dia samalah, tetapi beza dia apa? Kanif ni adalah satu bangunan yang dikhususkan untuk qada hajat. Yang ini ada pintu tempat untuk masuk. Mengikut lafaz Husham ini, dah masuk baru baca. Tetapi untuk hal ini, yang keadaan masuk bilik air ini, yang ada bilik ini, maka kita gunakan ataupun kita tafsirkan dengan riwayat yang lain di dalam Al-Bukhari, yakni idza arada an yadkhula, apabila dia ingin masuk. Sebab ada tempat nak masuk. Jadi demikianlah, disunatkan kita apabila kita ingin masuk ke bilik air yang ada bilik lah, maka kita baca doa tersebut. Kalau kita di luar, maka bila sebelum kita nak qada hajat, maka kita baca juga, kita baca doa tersebut. Kemudian tentang lafaz doa ini atau zikir sebelum masuk tandas ini, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa amal khub au khubutu fa bi dhammil ba'i wa iskaniha, adapun khub ini dengan mendhammahkan ba' khubutu ataupun dengan mematikannya, yang ni khubtu, ya, ataupun khubti. Wahuma wajhani masyhurani fi riwayat hadha hadis. Dan yang demikian ini adalah dua wajah yang masyhur dalam riwayat hadis ini. Yang ini dua-dua boleh. Khubus pun ada yang meriwayatkan khubus, dan ada orang yang riwayatkan khubti. Khubti yang ini dengan baris mati. Maksud dekat sini, ini bukan daripada sudut bahasa, eh? Ini daripada sudut apa? Riwayat. Maksudnya perawi-perawi yang dengar semua, dengar daripada Anas ni, ada yang dengar khubus, ada yang dengar khub. Sampai kepada Imam Muslim. Yang ini mereka dapat lafaz ini, baris ini daripada pendengaran mereka, daripada riwayat. Ini yang tidak ada melainkan pada ulama hadis. Maknanya ini yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Dan kita tak boleh katakan bahawa mereka tersilap dengar ke. Sebab kalau yang lain semua kita boleh terima, makna hadis ataupun bahagian-bahagian hadis yang lain kita boleh terima, kita wajib terima dengan baris-baris dia sekali, betul tak? Dengan baris-baris dia sekali. Nah, jadi kita lihat pembahasan dia sedikit. Walaqala al-qadhi Iyad rahimahullah ta'ala anna aktara riwayat di syuyukh al-iskan. Adapun al-qadhi Iyad telah menukilkan bahawa kebanyakan riwayat-riwayat syuyukh, yakni syekh-syekh di tentang Sahih Muslim ini, dengan baris mati khubti. Jadi ada dua riwayat, baris depan ada bak dia, baris bawah, baris mati pun ada, khubut dengan khubti. Tetapi kata qadiyat kebanyakannya dengan baris mati. Banyak tak semestinya yang baris apa depan itu salah. Tetapi kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, seorang ulama hadis tak syak lagi, al-khubuthu bi dhammil ba, jama'atul khabith. Khubuth dengan baris depan itu adalah plural untuk khabith. Wal khaba'ith jam'ul khabithah. Khaba'ith adalah plural untuk khabithah, yang ini mu'annasah. Qal yuridu dhukran asyayatin wa inatahum. Dia kata maksudnya adalah syaitan-syaitan yang lelaki atau jantan, tak sama juga, eh? Ataupun dan juga yang perempuan. Jadi beza khuf dengan khaba'ith adalah jantinanya, dan dua-dua adalah plural, asal dia khabith dan khabitha. Okay. Okay, apa lagi? Kemudian wa'amatu al-muhadithin yakuluna al-khubth. Kebanyakan muhadithin, umum muhadithin, mengatakan khubth dengan baris mati baknya. Wahuwa ghalab, kata Imam Khattabi, dan ini salah. Itu masalah dia kat sini. Riwayat kita dah katakan ada dua riwayat, baris mati ada, baris depan ada, bak ada. Kemudian yang paling banyak kata Qadhi Iyad yang baris mati. Al-Khattabi kata baris mati salah, yang betul baris baris depan. Nah, wassawab al-dham, yang betul adalah baris depan. Hadha kalam al-Khattabi. Jadi Imam Nawawi sekarang apa? Bawa kata-kata al-Khattabi. Lepas tu apa dia komen? Wa hadha alladhi ghalatahum fihi laisa bighalat. Dan yang beliau salahkan ini, yang salahkan mereka ini, tidak salah. Cantik dia kata. Benda yang dia kata diorang salah, ini tidak salah. Dia tak kata orang tu tak betul. Dia kata benda yang dia salahkan itu tidak salah. Ha, cantik bahasa. Sebab dia hormat ulama sebelum beliau. Tapi apa ni, syarah kitab Sunan Abu Daud dalam Ma'alim Sunan. Baik, seorang ulama hadis bahasa. Kemudian disambung lagi, wala yasihu inkaruhu jawaz al-iskan, dan tidak sah atau tidak benar pengingkarannya tentang bolehnya baris mati bak tu. Kerana sesungguhnya baris mati itu jaiz, boleh, ala sabili taqfif, ada sadilik tahfif, yakni ini dalam bahasa, dalam ilmu sarah lah. Kita nak ringankan, kita tak payah nak kubu, kita baca kub cukup. Ha, ini ada dalam bahasa Arab. Kama yuqalu kutub dan kutub, rusul dan rus, unuk dan unuk, udun dan udun. Yang ini kita boleh baris matikan dia. Nah, baris depan boleh, baris mati lagi senang. Wa kullu hadza, jadi dia bawa dalil ke tidak tentang bahawa ada contoh-contohnya boleh baris mati, bawa dalil. Imam Al-Khattabi ada bawa dalil? Kalau ada dia dah bawa lah. Ini maknanya tak ada dalil, cakap dia kata salah je. Dan kenapa Imam Nawawi bawa hal perkara ini macam remeh temeh? Sebab kita nak kata ni salah, maknanya kita salahkan periwayatan ulama-ulama ni, sedangkan ia terdapat dalam riwayat sahih, sahih Muslim lagi. Ya ke tidak? Ha, jadi ini satu perkara yang perlu dipertahankan. Sebab riwayat kalau datang dengan lafaz macam ini, dengan baris macam ini, betul lah, sama macam Quran. Quran kita terima semuanya sekali kan, ataupun mana yang kita rasa betul dalam apa kita punya ilmu nahu ke ilmu sarah baru kita terima? Tak ada. Ilmu nahu, ilmu sarah ikut Quran dengan kiraat-kiraatnya sekali. Ada 7 jenis bacaan, maknanya itu semua boleh dalam, itu semua ada dalam bahasa. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah. Alaihu, patutnya alaihi, biasa kita tahu. Semua kita baca buku nahu apa pun alaihi, asalnya alaihu memang. Tapi bila dia apa ni, dia sampur dengan ha, dia ikut ke bawah. Tapi dalam Quran dia duduk dibaca alaihu, tulisan sama tapi dia baca alaihullah. Itu kiraan kita, kiraan hafs lagi. Jadi kita ikut apa? Quran. Kita ikut riwayat maksud dia. Dan kita tak dengar ada seorang sahabat yang kata, 10 orang sahabat, apalagi tabi'in dan sebagainya, kata salah Quran ni, ini, ini baris ni salah, patutnya alaihi. Tak ada. Apalagi kiraat tentang sirat, zirat dan sebagainya, macam-macam lagi kiraat. Dalam Fatihah ni pun macam-macam kiraat. Tak pernah mereka ingkar. Dan orang mereka adalah orang apa? Orang Arab fasih dalam bahasa mereka. Mereka terima bermakna betul, itu mutawatir. Jadi orang sekarang dah tak boleh ingkar lagi. Siapa yang ingkar, menunjukkan kejahilannya saja. Okay. Jadi itu yang dibahaskan di sini. Wa kullu hadha wa ma ashbahahu jaizun jaiz taskinuhu atau jaizun taskinuhu bila khilaf inda ahli al-arabiyyah. Dan yang demikian itu dan yang seumpamanya boleh mematikannya. Ini baris mati dengan tanpa khilaf di kalangan ahli lughah, yani ahli bahasa Arab. Wa huwa babun ma'ruf min abwab at-tasrif, dan ini adalah satu bab yang diketahui di dalam bab apa? Sarah, tasrif. La yumkinu inkaru, la yumkinu inkaru, tidak boleh diingkari. Kemudian wala anna al-khattabi arada al-inkar ala man yaqul asluhu al-iskan. Agaknya Khattabi itu ingin mengingkari orang yang mengatakan asalnya adalah iskan, adalah baris mati. Jadi dia cari keuzuran untuk Khattabi. Fa in kana arada hadha fa ibaratuhu muhimah. Tapi kalaulah inilah yang dia nak ingkar, maka kata-katanya itu apa? Mewahamkan sebaliknya. Maksudnya dia salahkan periwayat, apa, riwayat-riwayat yang sahih. Inilah satu adab ulama, dia cuba cari uzur untuk ulama-ulama yang tersilap. Tapi dia betulkan ke tidak? Betulkan, tetap betulkan. Bawa bukti, kemudian carilah mungkin keuzuran apa semua, walaupun lemah. Ya. Sebab dia ulama. Tapi sebenarnya bukan ulama aja, kawan ke apa ke, kalau tersilap, jangan terus kita pancung atau kita besarkan, letakkan mikroskop. Dah kecil tak nampak tapi dia besar kan. Kita betulkan, ya betulkan. Tapi kita cari mungkin dia rasa gitu, mungkin dia faham gitu, atau mungkin dia maksud begini dan sebagainya. Tapi kalau begini maksud dia tetap salah. Patut. Jadi ini adab. Baik, waqad sarraha jama'atu min ahli al-ma'rifah bi anna al-ba'a huna sakinah. Dan telah banyak yakni mereka-mereka jamaah daripada ahli al-ma'rifah, orang-orang yang mengetahui, telah telah menjelaskan bahawa ba di sini baris mati. Antara mereka adalah Imam Abu Ubaid, Imam Hadzal Fan. Imam Abu Ubaid, Imam bahasa Arab. Wal umdatu fihi. Dan umdah yakni sandaran, pegangan kepada mereka. Kita kalau tak sure baris apa, kita balik kepada apa? Kepada ahlinya. Ahli bahasa, ahli sorah. Dan ahli sorah kata barisnya mati boleh. Eh, waktu lah kufi makna. Sekarang kita dah selesai tentang barisnya. Jadi kita boleh baca kufi, kufi. Tapi kalau orang Melayu, kita dengar pun semua sama je. Nasib baik dia dua-dua boleh. Tak ada masalah. Baik, yang penting maknanya apa? Ada khilaf tentang makna. Fatilah huwa syar. Jadi al-khub maknanya kejahatan. Jadi aku berlindung kepadamu daripada kejahatan. Waqila al-kufur. Dapat kedua kata? Ia adalah kekufuran. Aku berlindung kepadamu daripada kekufuran. Waqila al-khub as-syayatin. Dan dikatakan bahawa khub ini adalah syaitan-syaitan. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan-syaitan. Wal-khaba'if al-ma'asi. Dan khabar itu pula daripada maksiat-maksiat. Jadi aku berlindung kepadamu daripada syaitan-syaitan dan daripada maksiat-maksiat. Qala Ibnul Arabi, al-khub fi kalamil Arab al-makruh. Al-khub dalam kata-kata orang Arab artinya yang dibenci. Fa in kana minal kalam fa huwa syatm. Kalaulah dia daripada perkataan, ini perkataan dia benci apa dia? Makian, cacian. Wa in kana minal milal fa huwa al-kufur. Perkara yang dibenci daripada agama adalah kekufuran. Wa in kana minat ta'am fa huwa al-haram. Kalau yang dibenci itu daripada jenis makanan, maka dia yang haram. Wa in kana minas syarabi fa huwa ad-dar. Kalau yang dibenci itu daripada jenis minuman, maka dialah yang memudaratkan. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat Abu Ibnul Arabi mentafsirkannya mengikut asal makna al-khub. Asal makna khub ni adalah yang jijik, yang dibenci. Jadi boleh masuk semua mah? Semua perkara daripada kata-kata, daripada perbuatan ataupun agama, kemudian makanan, minuman. Jadi umum. Tapi tafsiran yang pertama lebih khusus lagi. Jadi dalam banyak-banyak tafsiran ini, maka kata ulama yang paling tepat, paling masyhur ni, khub itu adalah syaitan ataupun jin daripada bangsa lelaki. Al-khaba'is adalah mu'annaf je, feminine dia, iaitu jin daripada bangsa perempuan. Baik, wallahu alam. Kata beliau, wa hadzal adab mujma'un ala istihbabihi. Dan adab ini adab apa? Adab baca doa ni sebelum masuk bilik air ataupun sebelum qada hajat. Dan ini dinamakan adab. Ini dinamakan adab. Adab dalam bahasa kita hampir sama lah, tapi kadang-kadang tak sama. Kita adab macam sopan, beri salam, apa tu semuanya. Tapi adab dalam bahasa Arab termasuk hal-hal macam ni. Bila bersin, kita apa ni? Baca Alhamdulillah. Jadi itu termasuk adab, dikategorikan sebagai adab. Jadi disepakati, yani ijma' bahawa ia adalah sunnah ala istihbabihi. Di sini dipakai kata ala istihbabihi, yakni disukai. Dia tak kata ala sunniyati, disunatkan. Walaupun kadang-kadang ulama usul fiqh menyamakan antara dua istilah ini. Mustahab dengan sunnah, kata mereka sama je. Ini dua-dua disukai. Dia buat dapat pahala. Tapi ada yang membezakan. Mereka kata kalau sunnah ini lain. Sunnah ini dia lebih kepada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, atau macam ada bentuk perintah gitu, ataupun disebutkan pahala. Yang ni yang penting ada sandarannya, ada dalilnya. Kalau mustahab, dia disukai tapi tak sampai ada dalil, tak sampai ada perkataan ataupun perbuatan Nabi SAW ataupun fadilat. Tetapi kita gunakan macam kias gitu, kita kata mustahab, kita buat macam ni. Jadi dia macam kurang sikit daripada apa? Daripada hukum sunnah. Kalau yang menulis kitab ahli dalam usul fiqh, biasa dia akan beza-bezakan benda. Kalau awak baca kitab nanti, kalau jumpa istihbab atau mustahab, awak boleh ambil perhatian lah. Agaknya yang mustahab ni perkara-perkara yang tidak apa tu, tidak disentuh dalam hadis ke ataupun dalam apa tu, mungkin kata-kata ulama dan seterusnya. Macam dalam bab wuduk, kalau yang sunat-sunat wuduk dia akan sebutkan secara detail. Tetapi mungkin yang tak disebutkan oleh hadis, dia kata ni digalakkan ataupun disukai. Tak ingat saya apa contoh nak berikan, tapi itu yang kita ingat sekarang. Baik, wala farqa fihi bainal bunyan was-sahra'i wallahu a'lam. Dan tidak ada bezanya yakni sunnah ini ataupun adab ini sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan, di tempat lapang. Yakni dua-dua kita, atau di mana-mana juga kita kalau hajat disunatkan kita baca ni, walaupun dalam rumah ataupun dalam ward hospital. Kadang-kadang tak boleh keluar, kita buang air kecil dalam apa ni, bekas contohnya. Baca ke tak baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Jawabnya baca. Bila baca? Sebelum qada hajat. Jangan baca ketika qada hajat. Amat-amat makruh kalau tak haram. Sebagaimana kita dapati daripada hadis sebelum itu, ingat kan? Nabi SAW, apanya ada orang beri salam kepada Nabi SAW, Nabi SAW tak jawab. Dan Nabi SAW kata dia sedang apa ni, sedang qada hajat. Jadi dia tayamum dulu tu lainlah, tu bab sunatnya. Yang penting sedang qada hajat, jangan bercakap apalagi nak berzikir. Baik, faedah daripada doa ini. Yang kata ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Siapa? Nabi SAW. Wahai Allah, aku berlindung padamu. Kalau kita katakan khubth ini adalah syaitan-syaitan jantan, lelaki dan betina, kita tahu bahawa Nabi SAW ini terpelihara maksum daripada gangguan jin dan syaitan. Betul ke tidak? Sebab dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata setiap orang ada apa? Karim dia, ada syaitan dia, ada jin dia. Dan jin ni akan ajak dia buat yang tak baik. Maka sahabat tanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ada jin ni, karim ni? Maka jawab Nabi SAW, hatta ana. Begitu juga aku ada jin yang samping dengan aku, berdamping dengan aku. Illa anna allaha, lebih kurang ataupun maknanya lah, melainkan Allah SWT telah menundukkannya untukku, dan aku telah mengalahkannya. Fa'aslama ataupun fa'aslamu, sehingga dia telah Islam. Jadi jin Nabi SAW dah kalah dah, dan dia telah Islam. Dia tak ajak melainkan kepada kebaikan, bagaimana hadis tersebut, wala ya'muruni illa bi khair aw fi khair. Jadi Nabi SAW tak akan terkena gangguan jin dan syaitan. Jadi persoalannya, kenapa Nabi SAW doa, lindungilah aku lindung kepadamu daripada jin jantan dan jin betina? Kita minta perlindungan bila kita perlu perlindungan. Kalau tak perlu, apa minta? Maka kata ulama, sebabnya adalah dua. Yang pertama, untuk menampakkan, mengizharkan ubudiyah, penghambaan Rasulullah SAW kepada Tuhan Allah SWT. Jadi minta perlindungan daripada Allah SWT sebagai hamba kepada Tuhan. Kedua, sebagai ta'lim, pengajaran bagi umatnya. Inilah yang harus, sebab umatnya tidak terpelihara daripada gangguan jin dan syaitan. Jadi kita memang nak kena baca, ataupun disyariatkan kita baca. Ada ulama mengatakan, kalau kita nak tambah yang ketiga, sebab Nabi SAW baca ni adalah kerana ketika qada hajat dihalang daripada apa ni, daripada berzikir kepada Allah SWT dengan lidah. Betul tak? Jadi kita cuma boleh berzikir ketika qada hajat dalam hati. Jadi apabila ini berlaku, maka oh bukan, itu kalau keluar lepas tu, minta maaf. Jadi bila kita keluar hajat, itu tadi dah habis, dah dua sebab. Sekarang lepas kita qada hajat, kita keluar daripada tempat qada hajat, disunatkan pula kita baca ghufranaka, yang ini aku minta ampun kepadamu. Di sini satu hal lagi, kenapa Nabi SAW baca ghufranak? Dosa apa yang dia buat ketika qada hajat? Maka kata ulama, sebabnya dalam qada hajat itu, ketika qada hajat itu, Nabi SAW tak dapat berzikir. Jadi ada waste di situ, ada kerugian di situ, macam kekurangan bagi hak Rasulullah SAW tidak berzikir kepada Allah SWT, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga disebutkan oleh para ulama. Jadi ini mengajar kita bahawa menjaga masa, bahawa kalau orang itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, faham agamanya, dia akan menjaga masa. Hatta masuk bilik air pun dia rasa rugi. Sebab apa? Sebab tak dapat zikir, tak dapat ingat Allah SWT dengan lidahnya. Tapi boleh kita ingat Allah SWT ketika kita ketika dengan hati kita, walaupun dalam qada hajat. Baik. Satu yang saya terlupa, dalil ataupun penguat kepada tafsiran bahawa khubth wal khaba'ith itu adalah syaitan lelaki dan syaitan perempuan, ada sebuah hadis daripada tak ingat saya daripada mana, hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, inna hadhil khushush muhtadarah, idza dakhala ahadukum al khala' falyaqul allama inni a'udzubika min khubthi wal khaba'ith. Maksudnya sesungguhnya tempat-tempat qada hajat ini muhtadarah, yang ini dihadiri oleh apa? Oleh jin. Maka apabila seorang kamu masuk ke dalam khala, tempat qada hajat, maka bacalah doa tadi. Jadi ini menguatkan tafsiran apa? Khaba'is inilah jin daripada syaitan, syaitan lelaki dan perempuan. Jadi bila dia datang, dia akan kacau kita. Kenapa lelaki dan perempuan? Sebab kalau kita lelaki, yang kacau siapa agak-agak? Yang perempuan. Kalau kita perempuan, yang kacau jin, jin lelaki. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT daripada gangguan mereka. Yang mungkin kita tak nampak, kita tak dengar, kita tak rasa. Mungkin juga kita dengar, kita nampak, kita rasa. Wallahualam. Lagi-lagi tempat mana? Memang kita tahu bilik air ni tempat apa? Bersih ke kotor? Tempat kotor. Tempat kotor, walaupun dah cuci lepas tu lah. Tapi waktu kita buang air tu, dia kotor tu lah. Walaupun lepas tu boleh tidur, ada orang kata boleh semayang dalam bilik air. Pendapat yang amat lemah sekali, ya. Nabi SAW larang daripada kita solat di dalam bilik air, di kubur. Baik. Jadi bila kita berlindung pada Allah SWT, Allah SWT saja yang mampu, yang boleh melindungi kita daripada gangguan jin dan syaitan yang mengganggu kita. Itu saja dengan berzikir, dengan berdoa, dengan ikhlas. Adapun apa ni, sebagian orang buat apa, tutup kepala dengan sapu tangan atau dengan songkok, kerana mereka faham jin syaitan, jin lelaki, jin betina ni main-main apa, najis kita. Nanti dia campak-campak dekat apa, kepala kita. Jadi kita nak elak tu, kita pakai apa? Pakai satu tangan ke, pakai tuala, pakai sarban ke, pakai pakai apa? Ha, dulu kita dengar kan selalu. Banyak kitab juga sebutkan pasal lama, ihya' ul-muddin, itu ada. Itu semua tidak ada, tidak ada asas ni. Tidak ada asas. Kita pakai songkok itu bila keluar daripada bilik air, bila nak solat. Ya, itu memang disunatkan. Sebab umum Allah SWT perintah kita berhias ketika ke masjid, yakni ketika solat. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu ketika kamu ke masjid, yakni ketika nak solat. Jadi dengan pakaian yang elok, yang baik, yang termasuk pakaian apa dia? tutup kepala. Dia kira bagaian headwear kita atau headgear kan. Itu dalil apa ni, disunatkan ataupun disukai kita pakai apa, tutup kepala ketika solat. Adapun Nabi SAW tidak memakai tutup kepala ketika dia buat umrah dan haji, pasal ada ada syariat ihram. Ihram dilarang kita tutup kepala. Baik, maka kata ulama, satu lagi kita tambah, oleh kerana Allah SWT memiliki, dia Tuhan kepada segala-galanya, termasuk makhluk-makhluknya yang buat jahat, mencari makhluk, maka kita minta kepada Allah SWT. Jadi di dalam, di dalam hadis ini, di dalam doa ini terdapat dua jenis tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, bahawa Allah SWT Tuhan yang berkuasa, yang mentadbirkan segala-galanya, yang baik yang buruk, Allah saja. Jadi kita tak minta kepada jin, jangan kacau aku, nenek moyang ke apa ke, cucu tumpang apa panggil, tumpang kencing ke, tumpang apa. Kalau kita buat gitu, ketau besar nenek moyang tu, eh, lagi dia kacau, bengkak sana bengkak sini. Betul tak? Orang buat, orang Melayu buat lah. Tapi kita minta kepada yang menguasai mereka, iaitu Allah SWT. Sebab tu ada satu kisah daripada Asyuki. Dia tanya pada anak dia, dia nak tarbiyah anak dia, apa kau buat bila kau jalan kat satu jalan ni, anjing datang dan gonggong-gonggong kau? Aku lempar batu pada dia. Jadi bila dia aku jalan, kalau lepas tu dia datang dia gonggong lagi, aku lempar batu lagi. Kalau dia datang lagi, anak dia pun sadar bahawa mak bapak dia maksudkan yang lain. Maka kata bapaknya, kau minta kepada tuan punya anjing, kau panggil ya Rabbal Kal, yani kufa kalbaka ani tariq, jauhkanlah anjing kau daripada daripada jalan, aku nak jalan. Sebab kita tak dapat nak apa ni, nak halang dia, kita minta kepada apa yang berkuasa atas benda yang menghalang tersebut. Sebab orang-orang dulu mentarbiah anak mereka tentang tauhid. Jadi kita kalau nak sesuatu, nak perlindungan daripada sesuatu, kita minta kepada yang berkuasa atas perkara yang buruk tersebut, yang ini dapat menghalang kita daripada yang buruk tersebut, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua ada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, di mana kita tidak berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan al-isti'adah, minta perlindungan, itu termasuk satu ibadah yang tidak boleh kita berikan kepada atau minta kepada selain Allah SWT. Siapa yang beristi'adah, berlindung kepada selain Allah, maka dia telah jatuh kepada syirik akbar, telah telah keluar daripada Islam. Jadi orang kata nenek moyang apa, sebenarnya sebenarnya dia dah buat syirik tanpa dia sedar. Ada apa soalan? Kita pindah kepada hadis berikutnya. Lagi sekali. Kalau dalam kotak hajat tak boleh bercakap. Baca buku ketika kotak hajat. Oh, dia tak cakap eh. Dalam buku. Maknanya buku berapa page? Kalau novel panjang, maknanya awak akan duduk lama. Lagi lama awak duduk kat situ, lagi bagus ke lagi tak bagus? Lagi tak bagus, sebab tempat tu muhtadarah, kata Nabi SAW, dihadiri oleh jin. Pasal tu tempat dia tempat kotor. Biasanya yang kena ni tempat-tempat kotor, maknanya tempat-tempat jin duduk. Jin duduk tempat-tempat sunyi, tempat-tempat kotor. Jadi kita tidak disukai untuk duduk lama-lama kat tempat bersih. Jadi kita dinamakan tu tempat qada hajat, pasal ada hajat kita buang kat situ. Jadi habis terus kita keluar, bukan lama-lama. Tapi sekarang kita punya bilik air cantik, ceramik, ada gambar tu gini, ada desain-desain ni, lama kita tengok eh. Ada dah 4-5 ribu. maksudnya apa? Habis saja terus kita buang, kita keluar. Adapun baca dan sebagainya itu makruh hukumnya. Kalau dalamnya adalah apa ni yang berisi zikrullah dan sebagainya, haram hukum. Haram. Bawa mushaf dalam bilik air tempat qada hajat haram hukum. Kerana tidak menghormati apa? Tidak menghormati kalam Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita agama sama juga. Sama ada dalam bahasa Arab ataupun bukan dalam bahasa Arab. Adapun surat khabar dan sebagainya pun tetap makruh. Tak ada bawa apa? MP3 ya. Samalah juga. Baik, satu masalah. Kalau kita dah masuk bilik air, ni yang ada bilik ni, baru teringat nak baca doa ini. Macam dia awak tak tanya, saya tanya. Baca ke? Keluar balik. Keluar balik. Keluar balik baca Gufran nak dulu ke? Tak baca. Ha? Baca dalam hati. Setuju? Baca dalam hati. Kenapa tak baca dengan mulut? Dengan lidah? Tu satu, baca. Kemudian baca dalam hati ke, baca dalam mulut, satu hal. Ataupun tak boleh baca, dah terlepas waktu ni. Ingat tak kita kata kan? Sunnahnya sebelum masuk. Ini sekarang dah masuk. Ini semua kalau belum lagi mula qada hajat, belum buang air kecil, buang air besar. Kalau sedang buang air kecil, sedang air besar, dah tak boleh lah. Dah tak boleh baca lagi. Dah tak boleh baca lagi. Melainkan dalam hati lah maksudnya. Ya, dalam ini ada silap di kalangan ulama, maka kebanyakan mengatakan baca dalam hati. Tadi kata Syekh Masyur Salman, dia kata dia tidak jumpa dalil yang melarang ya, jika perlu untuk baca ayat ni zikir bismillah ataupun apa ni doa ini walaupun di dalam bilik air, walaupun dalam kandas. Jadi kita ada masalah yang sama nanti bagi dalam apa, dalam hal wuduk, orang yang wuduk dalam bilik air kan ada tempat qada hajat. Jadi nak baca apa? Bismillah. Lagi-lagi bagi mereka yang mengatakan baca bismillah tu wajib. Sama ada wajib ataupun wajib bila ingat. Jadi baca ke tak baca dengan mulut? Bagi sebagian kata apa? Baca je dengan mulut. Walaupun dalam bilik air. Sebab ada apa ni? Ada hadis mengatakan mesti baca bismillah untuk berwuduk. Kan ada, sebab tak ada tak sah. Ada yang mengatakan okey, dimaafkan baca juga tapi dalam dalam hati. Jadi ini permasalahan ulama. Ada satu lagi, tak payah baca. Dah terlepas saja tak payah. Tak payah baca. Yang ini maksud saya yang masalah yang pertama tadi. Bila masuk bilik air. Baca kat luar tu. Saya terus dah nak letak wudu kan. Jadi semua masa tadi kerja bismillah tu. Dekat lah bilik air dekat. Macam mana? Itu dikira juga. Awak baca bismillah, betul awak baca doa masuk bilik air? Saya tak pakai. Tak boleh punya, tak boleh. Tak boleh combine. Yang kat luar dah kira kat luar. Dia ada zikir lain nak masuk bilik air. Di luar kandang, ada pembahagian. Yang doa lah. Oh ada hadisnya. Ada ghufranaka allazi azaba 'anni al-adha wa 'afani. Ada riwayatnya, tapi riwayatnya lemah. Yang betul lemah. Ini lemah oleh Syekh Al-Albani dan lain-lain ulama. Jadi kalau dia lemah, kita tak baca dia lah. Kita baca yang sahih saja, ghufranaka dah cukup. Daripada sudut makna, riwayat lemah tu betul. Apa ni azhaba anil adza, yang menghilangkan daripada tu kekotoran. Sebab tak ada dia dekat dalam badan kita. Adza ni juga makna yang menyakitkan, sebab dia keluar terus kat badan kita, dia akan buat kita sakit, memudaratkan kita. Siapa tu? Allah SWT. Kita puji Allah SWT. Kemudian wa'afani, yang telah mengafiatkan aku. Yang daripada sudut kesihatan yang bagus. Kali ini kita telah qada hajat buang air kecil ataupun buang air besar. Makna dia betul. Tapi nak baca dia sebagai satu adab daripada Rasulullah SAW, daripada satu sunnah, maka ia bukan. Kita kena faham di sini. Asalnya doa ni dengan apa juga lafaz boleh. Kita dapat ilham nak doa apa pun semua dibolehkan. Asalkan kita tak jadikan dia satu kebiasaan, kita lazimkan dia sehingga dia dianggap sebagai satu sunnah. Sebagai satu sunnah. Nah, ini masalah yang penting dalam masalah apa ni, di mana sunnah boleh jadi bid'ah. Kerana kita selalu kita lazimkan dia, sama ada dengan perbuatan, dengan banyak kalinya, ataupun pada satu tempat, ataupun pada satu masa. Jadi kita nak solat bila-bila boleh, betul tak? Kita nak solat pukul 12, boleh tak boleh? Boleh. 11.59 pun boleh. Solat lah. Besok nak solat lagi pukul 12, boleh tak? Boleh. Lusa, boleh. Sampai bila-bila pun sebenarnya, bu? Boleh. Tak ada had bila kita nak solat malam, betul tak? Masalahnya, kita tak miss solat pukul 12 malam. Selalu sangat. Walaupun di dalam rumah. Maka ketika itu, ia telah menyerupai agama, betul tak? Yang ini satu sunnah Rasulullah SAW. Jadi maknanya kita telah mensyariatkan satu sunnah yang bukan daripada sunnah. Jadi daripada sudut ini, ia dilarang. Ia boleh menjadi bid'ah. Sama dengan solat duha. Solat duha sunnah ke tidak? Sunnah. Hadis banyak. Tetapi bila zaman sahabat Ibnu Umar, dia masuk masjid, dia tengok orang solat. Dalam masjid, ramai-ramai solat duha. Bukan jemaah tu, ramai-ramai. Maksimum orang kata 12 rakaat ke 8 rakaat. Wallahu alam. Jadi semua solat-solat-solat dia tengok. Solat duha dia kata, bid'ah. Orang pula selepas itu kata, ah solat duha bid'ah. Sebab Ibnu Umar kata bid'ah. Fahamannya salah sebenarnya. Kalau kita baca buku-buku Imam Syatibi dan lain-lain lagi, dia bukan pasal solat duha tu bid'ah. Kelaziman mereka itu melakukan solat duha satu di dalam masjid secara selalu. Itu yang menjadikan dia bid'ah. Sebab tak pernah dilakukan pada zaman sahabat, pada zaman Nabi SAW. Jadi pendapat mengatakan solat duha lemah, memang amat lemah sekali. Jadi mungkin disamar-samarkan dengan riwayat daripada sahabat. Jadi ini kaedah. Setiap perkara yang asal di sunat, bila dalam kita melakukannya boleh membawa kepada hampir sama macam sunnah betul. Asalnya bukan sunnah betul. Yang ini dengan kaifiatnya itu, bila kita buat macam itu dia nanti macam sama macam sunnah betul, maka ia dilarang. Min babi sabiz zari'ah. Maknanya dalam menutup pintu-pintu yang membawa kepada keburukan. Jadi banyak banyak contohnya apa ni yang disebutkan oleh ulama, banyaknya dalam bab solat ataupun puasa. Kita konsisten puasa satu hari saja, ataupun solat pada satu masa, ataupun zikir pada satu masa, sedangkan asalnya dibolehkan. Kemudian lagi satu, di tempat asalnya kita buat di mana, itu cuma main peranan. Kalau buat di khalayak yang ramai, dia lebih berat hukumnya. Beza dengan kita buat apa ni sendirian-sendirian, tak ada pasal. Jadi asalnya kita masuk masjid hari Jumaat, kita disunatkan solat apa? Solat satu masjid dah. Boleh solat lagi? Boleh, bagus solat. Solatlah banyak. Sampai imam naik kan, betul tak? Untuk khutbah. Tetapi kita tahu zaman kita ni ada dua azan. Dan kita tahu bila azan pertamanya orang akan bergegas untuk bangun dan solat dua rakaat. Tapi dong solat apa? Ah, diorang sebenarnya kalau masuk awal pun orang tunggu sampai azan tu dong kan solat. Kita tahu tu solat apa? Solat qabliyah Jumaat. Kiaskan dengan qabliyah Zuhur. Awak datang daripada awal, awak memang daripada awal solat. Lepas tu time azan, awak bangun tak? Asalnya boleh kan? Asalnya boleh. Salah ke tak salah? Tak salah. Tetapi ketika itu kata ulama tak boleh. Ibn Taymiyyah ada bawakan hal ini. Kerana apa? Dengan kita solat itu, kita menyerupai dengan orang-orang yang melakukan solat qabliyah Jumaat. Sedangkan tak ada, tidak disunatkan qabliyah Jumaat. Kecuali memang kita masuk, baru masuk nak tahiyatul masjid, memang dah habis azan pun kita solatlah, tu tak apalah. So, kita diperintahkan solat tahiyatul masjid cepat-cepat sebelum apa imam khutbah, sebab kita nak dengar khutbah. Baik. Bahkan macam ni, kalau azan aja kita baru masuk, kita dengar azan ke sampai habis, kita jawab azan sampai habis, baca doa azan, lepas tu kita baru solat tahiyatul masjid, ataupun masuk terus kita solat tahiyatul masjid, terus solat tahiyatul masjid, ke kita tunggu sampai azan habis? Kenapa? Hormat azan. Macam tu azan pertama eh. Kalau azan kedua, kita tunggu sampai azan habis, hormat azan, atau terus kita tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sebab kalau kita tunggu sampai azan habis, kita akan solat tahiyatul masjid sedang ketika khutbah, sedang khatib berkhutbah. Ada ulama kata gitu. Tapi kalau kita lihat tadi, saya katakan tadi, tak apa, masuk aja terus solat tahiyatul masjid walaupun tak jawab azan. Walaupun tak jawab azan. Ada juga yang melakukan demikian. Dia dua-dua ada sandarannya lah. Satu kerana hormat azan, satu lagi kerana apa, tak mau sama dengan orang-orang yang qabliyah Jumaat. Lagi-lagi kalau kita orang yang diikuti, orang faham, oh dia ni pun solat qabliyah Jumaat. Jadi dengan kita tak lakukan sesuatu tu, ia jadi pengajaran bagi orang lain. Kalau boleh jadi pengajaran bagi orang lain, dapat pahala lagi. Jadi meninggalkan sesuatu sunnah, dapat pahala. Walaupun kita ganjil, orang berdiri semuanya, eh so tak semayang ni, tak bodoh je lah. Kita tanya, kita jawab. Macam wajib betul lah. Tapi lepas solat Jumaat, semua kelang kabut jalan, semua keluar masjid kelang kabut. Sedangkan lepas Jumaat disunatkan ba'diyah Jumaat, dua rakaat ataupun empat rakaat. Betul tak? Dua rakaat atau empat rakaat, sama ada dalam masjid ataupun di rumah sama je. Siapa yang nak buat dua ataupun empat. Bukan maknanya di masjid buat empat, di rumah buat dua. Ada orang kata gitu, tidak. Kalau kita buat dua ke empat, di masjid pun kita buat macam tu, di rumah pun kita buat macam tu. Jadi ni antara masail di mana sunnah itu kita lakukan. Jangan sampai apa ni terlebih sampai dianggap sebagai satu sunnah betul, sedangkan dia sunnah dia terhad saja. Jadi balik kepada doa tadi, asalnya doa boleh dengan apa makna yang sesuai, tapi jangan jadikan dia sampai menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ini diiktikadkan sebagai sunnah. Satu hal lagi, sebab antara sebab ulama mengingatkan masyarakat, ingat orang ramai agar beramal dengan hadis-hadis yang sahih, ada sebabnya. Mungkin kita tak dapat rasakan, sebab mereka ni menghafal hadis tersebut, mereka memeriksa hadis-hadis tersebut, susah payah mereka kaji hadis tu, mereka hafal semua dengan sanad semua. Awak boleh bayangkan satu hadis nak hafal berapa lama, berhari-hari, yang sahih. Lepas tu orang apa ni amalkan dengan hadis yang tak sahih. Boring kan betul tak? Penat-penat aku belajar hadis yang sahih. Hadis lemah pun boleh pakai. Ya? Kita. Jadi sebab itu mereka, kalau kita lihat, mereka bersungguh-sungguh untuk mengajak orang ramai beramal dengan hadis sahih dalam bab-bab doa lah. Sebab doa asalnya boleh. Dalam apa ni, dalam had yang yang kita dah katakan tadi. Jadi kalau pas kita tak rasa tu, kita tak macam tak kisah je tu, kita doa. Jadi kita pun sepatutnya usahakan kita beramal dengan hadis sahih, walaupun pendek ke, walaupun apa ke, itu lebih baik insyaAllah. Macam bab takbir, ingat tak takbir ketika ayyamu tashriq, macam-macam style takbir ada, tambah-tambah ni. Boleh ke tak boleh kalau orang tanya? Siapa yang kata tak boleh pun salah, siapa yang kata boleh terus pun salah. Allah SWT umum perintahkan takbir tu, mawazkurullah fi ayyamin maklumat, lagi kalau masalah takbir, dan zikirlah kepada Allah pada hari-hari yang diketahui, pada hari yang dikira makdudat. Jadi dengan bertakbir, tapi lafaz takbir tu tak jumpa dalam Quran, lafaz takbir tu tak jumpa dalam hadis. Tak ada. Ini satu perkara yang yang pelik kalau kita fikirkan. Macam-macam hal, macam-macam doa daripada Nabi SAW ada. Masuk tandas pun ada. Tapi takbir yang besar Syiah ni tak ada ni daripada Nabi SAW. Yang jumpa daripada sahabat lah, daripada tabi'in lah dan sebagainya. Ada kata Allah Akbar 2 kali, ada Allah Akbar 3 kali. Ada yang tambah Allah Akbar kabira, Allah Akbar kabira. Ada yang itu, ada yang ini. Apa hikmah ni? Agaknya hikmahnya wallahualam saya perhatikan. Supaya apa ni? Kita bebas untuk apa ni? Zikir pada Allah SWT. Yang penting kita tak takbir besarkan Allah SWT. Jadi ada kelonggaran di situ. Asal jangan kita jadikan satu-satunya lafaz itu saja yang kita buat. Yang lain semua sah, salah ataupun dilupakan dengan sebagainya. Itu je yang kita tak mahu. Okey, kita pergi kepada hadis berikutnya. Babud الدليل على أن النوم الجالس لا ينقض الوضوء. Bab dalil bahawa tidur orang yang duduk itu tidak membatalkan wudu. Jadi kita ketahu bahawa yang menulis title ini bukan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tapi Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bermazhab Asy-Syafi'i. Sebab itu dia katakan bab dalil bahawa orang yang tidur duduk itu tak batal wuduk, kerana itu adalah mazhab beliau, mazhab Syafi'i. Jadi bahawa itu ada hadisnya. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Ismail ibn Ulayya ha wa haddathana Syaiban ibn Farrukh qala haddathana Abdul Warith kilahuma an Abdul Aziz an Anas qala uqimatis salatu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najiyun lirajul. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. Dari Anas radhiyallahu an bahwa dia berkata bahwa telah diqamatkan solat sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan seorang lelaki. Najiyun lirajul, maknanya berkata-kata secara private. Yang ini kata-kata antara mereka berdua ni tidak kedengaran oleh orang lain. Wa fi hadith Abil Warith wa Nabiullah yunajir rajul. Nabi SAW sedang berkata-kata secara private dengan seorang lelaki. Jadi sedang qamat ini Nabi SAW masih lagi bercakap. Fama qama ila salah hatta namal qawm. Dan tidaklah beliau berdiri untuk menunaikan solat sampailah kaum telah tidur. Kaum kat sini adalah jamaah. Jamaah tunggu Nabi SAW berbual dengan lelaki tersebut sampai tertidur-tidur. Bukan tertidur ya, tertidur-tidur. Gitu punya lama Nabi SAW dan telah qamat. Baik, kita teruskan dengan riwayat-riwayat lain ya. Kata Imam Muslim lagi, haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddathana Syu'bah an Abdul Aziz ibn Suhaib sami'a Anas ibn Malik qala uqimatis salatu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yunaji rajula falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu thumma ja'a fa shalla bihim. Dengan sanad daripada Ibn Suhaib, dia telah mendengar Anas bin Malik berkata telah didirikan solat, ini telah qamat, sedang Nabi SAW berkata-kata dengan seorang lelaki dan tidak berhenti-hentinya beliau berkata-kata dengan lelaki tersebut sehinggalah sahabat-sahabatnya tidur. Kemudian beliau datang dan solat untuk mereka, yakni mengimami mereka. Wa haddathani Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddathana Khalid wa huwa ibn al-Harith قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله. Dengan sanadnya dari Qatadah, dia berkata aku telah mendengar Anas berkata adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidur, kemudian mereka solat dan tidak berwuduk. Katanya, ini kata Syu'bah, adakah kau dengar itu daripada Anas? Jawabnya, i wallahi, ya, demi Allah. Jadi riwayat ini lebih jelas menerangkan ataupun membuktikan title tadi, tajuk tadi, bahawa orang yang tidur, keadaan duduk, tidak batal wuduknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallam tidur, kemudian mereka solat. Jadi ini ringkas dan ia dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang pertama dan kedua. Kenapa mereka tidur? Sebab Nabi SAW lama sangat berbual dengan apa? Dengan seorang lelaki. Yang penting di sini mereka kemudian solat dengan tanpa berwuduk lagi. Wala yatawadda'un. Dan ini dalil bahawa tidur mereka itu tidak batal wuduk. Taruhlah Nabi SAW tak tahu bahawa telah batal wuduk, tentu sekali akan turun wahyu atau ilham kepada Nabi SAW mengkhabarkan bahawa sahabat-sahabatmu tadi tidur, tak angkat wuduk lagi. Tentu turun sesuatu tentang hal demikian. Oleh kerana tidak ada dalil, maka menunjukkan bahawa tidur itu tidak membatalkan wuduk. Tetapi dalam riwayat ini, qala qultu sami'tahu min Anas. Qal di sini adalah Syu'bah. Dia kata, engkau dengar ini daripada Anas. Dia kata pada siapa? Daripada Qatadah. Kenapa dia tanya lagi? Sedangkan kan dia kata kat depan tu, sami'tu Anasan yaqul. Dalam sanad dia kata apa? Aku telah dengar Anas berkata. Syu'bah kata, engkau dengar ini daripada Anas. Kenapa demikian? Teringkaskan, Nawawi dah syarahkan. Sebabnya Qatadah ini tidak meriwayatkan daripada satu orang sahabat pun, cuma Anas. Dia tak pernah riwayatkan daripada mana-mana sahabat kecuali Anas. Dia jumpa Anas seorang saja. Okey, itu satu. Dan Qatadah ni terkenal sebagai mudallis. Mudallis artinya dia kata an qala, tapi sebenarnya dia tak dengar secara langsung. Dia dengar melalui apa ni? Orang tengah. Jadi orang yang demikian, bila dia kata an atau dia kata qala, kita tak terima riwayatnya. Sebab kemungkinan dia dengar daripada orang lain. Hadis dia lemah. Tapi kalau dia kata sami' tu, oh haddazani, oh akhbarani, oh akhbarana, yang aku telah dengar, dia telah mengkhabarkan padaku, maknanya ada tanda jelas bahawa dia dengar secara langsung, baru kita terima. Jadi dia bukan pembohong, bukan lemah dalam hafalan. Masalah dia mudallis. Ya, ni je lah masalah dia. Dia sembunyikan. Dia dengar ke tak dengar. Dengan lafaz-lafaz yang nampak macam dia dengar. Tetapi dalam hal ini, dalam riwayat ini, Syu'bah tanya kepada kepada Qatadah, kau dengar ni daripada Anas, sedangkan dia dah kata aku dengar. Jadi kata ulama, dia bukan masalah dia mudallis ke tidak, tetapi masalah apa? Dia nak pastikan Qatadah benar-benar dengar hadis ini daripada Anas. Itu je. Jadi asal dia, kalau orang kata sami' tu, aku dengar, maknanya dia dengar kalau dia orang yang dipercayai. Dan ini kalau kita nak tahu, inilah kelebihan Syu'bah rahimahullah ta'ala. Syu'bah paling keras dalam bab apa ni? Dalam bab sanad. Jarah wa ta'dil dia paling danger lah kira. Paling pancung. Sikit salah je, out. Sebab tu dia terkenal. Sebab tu kalau orang macam gini, kita katakan apa? Kalau dia pancung orang aja, dia kata do'if ke, lemah ke, tak boleh terima ke, kita tak boleh ambil. Sehingga kita periksa ulama'-ulama' jarah wa ta'dil yang lain, sama tak macam dia? Kalau sama, baru kita ambil. Kalau ulama'-ulama' lain macam Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari dan lain-lain lagi kata boleh terima, dia ni kata tak boleh terima, kita tak pakai kata-kata Syu'bah sebab dia keras sangat. Dan antara kelebihan Syu'bah rahimahullah ta'ala, dia lah orang pertama yang cek sanad-sanad di Kufah. Dia paling dia yang pertama cek tentang sanad di, oleh kerana dia ni mulalah orang apa ni berhati-hati. Oh, dia akan cek tau kita punya sanad. Dia cek kita siapa tu semuanya. Jadi orang semua apa, on the ball, dia katakan. Pasal dia bagus tak bagus? Bagus. Jadi dia berhati-hati untuk periksakan. Jadi kalau Syu'bah riwayatkan hadis, biasanya apa? Power lah. Faham eh? Kalau dia kata, kata dah cakap ke, dia kata riwayat-riwayat, insyaAllah riwayatnya bagus. Tapi masalahnya kalau ingat minggu lepas atau dua minggu lepas, hadis yang Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW tak ada yang menghalangnya dari baca Quran kecuali junub, perawinya Syu'bah juga. Tapi orang tolak juga. Ha, sebab kita kalau baca kemarin Syu'bah ada kata kan, kita riwayatkan daripada dia ni, tapi riwayat dia ni kita tahu dan kita tolak. Na'rifu wa nunkir, kalau antum ingat lagi. Kita tahu kita tolak sebab kita tahu yang perawi daripada dia tu dia riwayat ketika dah tua, dah hilang ingatannya dan sebagainya. Baik, balik pada apa ni, riwayat ini. I wallahi, demi Allah, ya aku dengar, maknanya aku dengar daripada Anas. Dan dia kata wallahi, demi Allah. Jadi sampai demikian sekali. Dan ini menunjukkan bolehnya bersumpah untuk mengungkapkan sesuatu perkara. Baik, riwayat yang terakhir. Haddatsani Ahmad ibn Sa'id ibn Sakhr ad-Darimi qala haddatsana Habban qala haddatsana Hammad an Thabit an Anas. Selalu kita jumpa sanad ni Hammad an Thabit an Anas. Hammad ini ibnu Zaid, Thabit an Anas, Thabit al- an annahu qala uqimat salatul isya fa qala rajulun li haja fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunajihi hatta nama al-qaum aw ba'd al-qaum thumma sallaw. Maksudnya telah didirikan solat isya, telah diqamatkan solat isya. Jadi di sini kita tahu solat apa secara spesifik. Tadi semua tak tahu kan solat apa, rupanya solat isya. Jadi jangan kita ingatkan ni solat subuh ke solat maghrib, lambat-lambat sampai tertidur tak, atau zuhur ataupun asar. Jadi ni solat isya. Apa faedahnya? Sebab inilah solat yang disunatkan dilambatkan daripada masanya yang diriwayatkan. Cuma paling lewat Nabi SAW solat adalah sebelum separuh malam, sebelum setengah malam. Baik, tapi itu pun bukan selalu. Kadang-kadang Nabi SAW lambatkan, kadang-kadang Nabi SAW cepatkan. Tapi Nabi SAW suka kalau boleh nak lambatkan. Sebab Nabi SAW ada kata, kalaulah aku tidak, ya, kalaulah bukan kerana memberatkan umatku, aku dah perintahkan mereka untuk solat pada waktu ini, iaitu pada setengah malam. Tentulah kalau kita semua kena solat isyak dalam malam, kita tak boleh tidur dulu kah? Ataupun kita tertidur, terlajaklah apa semuanya. Kalau orang yang bekerja dia dah tak boleh tahan, balik dia dah nak lepak, nak cepat-cepat isyak. Kalau boleh tunggu je dah, terus nak cepat-cepat isyak, terus nak tidur. Apalagi budak-budak, orang perempuan dan sebagainya. Jadi memberatkan. Tapi itu waktu yang paling afdal, itu lewatkan solat. Jadi bukan semua solat bagus kita cepatkan. Ada yang bagus dilambatkan solat isyak. Sebab tu bulan Ramadan kita lambatkanlah solat isyak. Sebab orang memang dah ready untuk apa ni, untuk solat tarawih. Dan kita ada buka puasa, jadi semua boleh pergi masjid dan sebagainya. Kita boleh lewatkan solat isyak. Itu diamalkan di sebagian negeri Islam. Baik, yang penting di sini dah qamat. Lepas tu ada orang lelaki datang li hajah, dia kata pada Nabi SAW, aku ada hajat. Dah qamat patutnya terus solat. Tetapi orang ni minta sesuatu daripada Nabi SAW, nak cakap-cakap, tak apa entah. Tapi zahirnya dia penting. Jadi Nabi SAW pun layan dia. Jadi dia berbual sama-sama. Sabar-sabar dah qamat ni, duduk balik tidur lah. Bukan duduk balik tidur, duduk balik tunggu-tunggu-tunggu malam ya. Terpenat sampai tertidur. Dalam beberapa riwayat lain, tidur bangun. Tak habis-habis lagi. Jadi faqaman Nabi SAW yunajihi, Nabi SAW pun berdiri dan berbual-bual dengannya. Ini akhlak Rasulullah SAW. Dia sabar untuk melayani hajat orang tadi. Sedangkan orang ni satu orang, sedangkan ini nak dirikan solat ni, maslahat lebih banyak tu kat belakang. Tapi dia layankan maslahat individu. Boleh ke tak boleh? Asalnya satu ataupun sedikit lawan dengan yang banyak, kita dahulukan yang banyak. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa kaedah bahawa yang banyak aja kita ambil, yang banyak aja yang kita jaga maslahat dia, adapun yang sedikit kita tolak, ini bukan kaedah yang yang tepat selama-lamanya, bukan yang betul saja. Ada kalanya kita ambil maslahat individu, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan sampai memudaratkan yang si ramai tu, jamaah. Kalau memudaratkan dah tak boleh. Tapi kalau susah sikit, susah banyak pun lah, susah tak memudaratkan, maknanya sampai tertidur lah, sampai apalah tu semuanya, susah kan? Susah, tak apa. Untuk menjaga maslahat individu. Jadi kalau sampai memudaratkan, sampai pingsan, sampai mati ke apa semuanya, tu cerita lain. Nah. Baik. Dan satu lagi daripada hadis ini, telah qomat solat, telah diqomatkan. Dan Nabi SAW hentikan, yakni tidak terus solat jemaah. Nabi SAW berbual dengan dia. Adakah selepas itu, selepas tempoh yang lama tu, diqomatkan sekali lagi? Daripada hadis ini, tak ditunjukkan qomat, tak ditunjukkan tidak qomat. Tapi zahirnya qomat ke tidak? Tidak qomat kedua kali. Sebab kalau ada, biasanya perawi akan sebutkan. Jadi ini dalil bahawa kalau dah qomat satu kali, jangan diqomat kali yang kedua, kerana lama sangat tempohnya. Kadang-kadang dah qomat, alamak batal wuduk, pergi sana balik, tapi nak qomat lagi, dah tak payah qomat lagi. Betul tak? Kadang-kadang tengah qomat sikit perut. Kalau tengah qomat sikit perut, maknanya qomat dia tak habis, itu dia qomat balik lah, sambung balik daripada mula. Tapi kalau qomat dah habis, tak payah nak ulang kedua kali kerana ada tempoh. Okay, pembahasan yang panjang di sini adalah berkenaan dengan apa hukum tidur, adakah dia membatalkan wuduk. Di sini ada 8 pendapat. Saya baca dengan cepat. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama, pendapat pertama, bahawa tidur itu tidak membatalkan wuduk dalam apa juga keadaan. Tidur tak batal wuduk. Dan ini dihikayatkan daripada Abu Musa al-Ashari dan Sa'id ibn al-Musayyib dan Abi Mijlas dan Humayd al-A'raj dan Syu'bah. Tapi sebenarnya daripada Abu Musa al-Ashari, Sa'id bin Musayyib dan Syu'bah, bukan pendapat ini. Jadi pendapat-pendapat ini daripada mereka tiga ni tidak tepat. Ini pendeknya lah, ringkasnya. Dalam bagaimana pun salah satu pendapat. Jadi tidur macam mana pun tak batal wudu. Mazhab yang kedua, tidur itu membatalkan wudu dalam apa juga keadaan. Yang ini dalam apa juga posisi tidur. Jadi dalam mazhab Hasan al-Basri dan al-Muzani, ini Abu Bakar al-Muzani, sahabat anak murid Imam Syafi'i, wa Abi Ubaid al-Qasim ibn Salam wa Ishaq bin Rahawai wa qawlun gharib bi Syafi'i, dan adalah pendapat yang ganjil daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada beberapa pendapat. Qala Ibn Munzir wa bihi aqul, berkata Ibn Munzir, dan inilah pendapat yang aku katakan, bahawa tidur itu macam mana keadaannya semua batal wudu. Qala wa rawa ma'nahu 'an Ibn Abbas wa Anas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum, dan Ibn Munzir meriwayatkan makna ini daripada Ibn Abbas, Anas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dan ini adalah pendapat ramai sahabat, dan begitu juga pendapat mazhab Maliki ataupun Imam Malik sendiri. Baik, mazhab yang ketiga, anna kathiran naumi yang qudu bi kulli hal wa qaliluhu la yang qud bi hal, bahawa naum, tidur yang banyak batal dalam apa juga keadaan, dan tidur yang sedikit dalam apa keadaan juga tidak batal. Tidur banyak, tidur sikit, mana apa? Nyenyak ataupun tak nyenyak, lama ataupun tak lama. Jadi tidur lama baru batal, tidur sedikit tak batal. Ini pendapat Imam Zuhri, Rabi'ah, Al-Auza'i dan Malik. Oh, minta maaf. Yang tadi bukan pendapat Malik eh. Malik yang dekat sini. Wa Ahmad fi ihda riwayataini anhu. Baik, yang keempat, annahu idza nama ala hay'atin min hay'atil musallin karraki'i wasajid wal qa'imi wal qa'id la yantaqidu wudu'uhu sawa'an kana fis salati aw lam yakun. Kalau dia tidur dalam posisi seorang yang sedang solat seperti sujud, rukuk, sujud, berdiri. Ada orang tidur berdiri? Ada. Goyong hayang. Ataupun sedang duduk, maka tak batal wuduk. Sama ada dalam solat ataupun luar solat. Maknanya dia rukuk luar solat lah. Tidur sujud luar solat. Tertengging. Yang penting posisi solat ni bukan dalam solat. Dalam solat ke luar solat tak batal wuduk. Wa inna ma mutaji'an aw mustalqiyan ala qafahu intaqadha. Kalau dia tidur berbaring ataupun bersandar atas belakangnya, maka itu batal wuduknya. Kalau baring saja, badan berbaring atas tanah, tak silam saja, batal. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Daud yang Az-Zahiri, dan ini adalah pendapat ataupun kata-kata Imam Syafi'i yang ganjil. Dan kenapa mereka berdalilkan demikian? Sebab ada satu hadis bahawa Allah SWT berbangga-bangga dengan malaikatnya apabila seorang itu tidur dalam solatnya. Ruhnya di sisiku, kata Allah SWT. Adapun badannya sedang sujud di hadapanku. Jadi kalau Allah berbangga kepada malaikat, orang yang tidur dalam solat, ini dalam apa juga posisi solat, menunjukkan bahawa apa? Tidur dalam keadaan demikian tidak membatalkan wudu. Tidur cara lain, maka batal wudu. Tapi hadis ni dhaif. Baik, mazhab yang kelima, annahu la yanqudu illa naumur raki' wassajid. Ruwiya hadza an Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bahawa tidak batal melainkan tidur orang yang rukuk dan sujud. Terbalik pula. Dan ini diriwayatkan, maknanya lemahlah, daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kata ulama' tidak tepatlah ini daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, pendapat yang keenam, annahu la yanqudu illa naumus sajid. Tidak batal kecuali orang yang tidur dalam keadaan sujud. Waru ya aiban an Ahmad radhiyallahu an. Dan juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Banyak juga riwayat daripada Imam Ahmad. Tapi yang benar juga ini riwayat, ini sebenarnya pendapat Abu Yusuf, teman Abu Hanifah. Yang ketujuh, annahu la yanqudu naumu fi shalah. La yanqudu nauma fi shalati bi kulli hal. Tidak batal tidur dalam solat. La yanqudu naumu fi shalah. Wa yanqudu kharijas shalah. Tetapi tidur luar solat batal. Wa huwa qaulun dha'if li Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat yang lemah daripada Imam Syafi'i. Ini semua daripada Imam. Yang ke-8, annahu idza nama jalisan mumakkinan maq'adatahu minal ard lam yantaqib wa illan taqadha. Sawa'an qalla wa kathura. Sawa'an kana fi sholati aw kharijiha. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk di mana tempat duduknya, buntutnya itu tetap di atas bumi, atas tanah, tidak batal. Kalau tidak, maka batal. Jadi satu keadaan saja yang batal, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata, kalau dalam keadaan duduk, bukan duduk sembarang duduk, tapi duduk yang mana dua punggungnya tetap. Kalau satu punggung naik atas saja dah tak boleh. Kalau goyang-goyang lagi tak boleh. Dia kena duduk, kena tetap. Tapi itu pun ada pembahasan sikit. Ini sama ada dalam solat ataupun luar solat. Wa indahu anna nauma laisa hadatan. Dan pada Imam Syafi'i, tidur tu secara sendirinya dia bukan hadas. Dia bukan macam buang air kecil, buang air besar. Dekat tidur je tak. Tetapi innama huwa dalilun ala khurujir rih. Hanya sahaja ia adalah dalil keluarnya angin. Itu saja. Kenapa dia tak cakap keluar air kecil ke apa semuanya, Mat? Itu budak kecil je lah yang tidur sampai ngompol. Orang dewasa dia boleh tahan. Macam mana dia tidur pun dia boleh tahan. Biasanya macam tu. Mesti dia tak boleh tahan. Kalau dia tak boleh tahan, mesti dia bangun. Mesti sadar, mesti bangun, mesti dia keluar. Sebezanya orang apa ni? Orang dewasa. Sebab tu yang tak boleh tahan, buang angin. Buang air besar. Mana ada orang dewasa buang air besar dalam tidur? Kecuali sakit lah, tak ada. Itu budak kecil je. Budak kecil semua dia boleh buat. Dia tak boleh kawal. Orang dewasa dia boleh kawal. Alhamdulillah, kalau kita macam budak kecil, masalah besar. Kita akan buka kedai jual Pampers. Untuk orang dewasa. Leceh. Jadi kata Imam Syafi'i, cuma keluar angin aja yang kita tak boleh sadar. Fa idza nama ghaira mumakkinil muqadah ghalaba ala dhanni khurujur rih. Jadi kalau dia duduk tidak tetap punggungnya atas tanah, atas bumi, maka berat sangkaan keluar angin. Walaupun kita tak tahu betul-betul keluar angin, tapi dah berat kesangkaan dia akan keluar angin. Faja'ala syar'a hadzal ghalib kal muhaqqaq. Maka syariat menjadikan sangkaan yang berat ini seperti betul-betul berlaku. Wa amma idza kana mumakkinan fala yaghlib 'ala dhann al-khuruj. Adapun kalau tidak demikian, maka berat sangkaan bahawa tidak, kalau dia tetap maka dia tidak batal lah. Dan asalnya adalah baqa' taharah. Jadi ini kaedah yang penting dalam bab ini. Asal batal wuduk ke tak batal wuduk? Asalnya tak batal wuduk. Asalnya wuduk tu sentiasa ada. Baik, waqad waradat ahadith kathira fi hadhihi mas'alah istadallu biha li hadhihi madzahib. Baik, jadi itu kesimpulannya. Telah terdapat banyak hadis dalam masalah ini yang dijadikan dalil untuk mazhab-mazhab ini. Jadi Imam Nawawi tak bawakan semuanya. Baik, jadi hadis-hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahawa tidur itu tidak batal wuduk. Kalau nak lebih detail lagi, tidur dalam keadaan duduk tidak batal wuduk. Macam mana kita katakan tidur dalam keadaan duduk? Sebab zahirnya sahabat-sahabat tu sedang duduk. Kalau orang tunggu solat, dia duduk. Orang tak tunggu solat dalam keadaan diri. Dalam beberapa riwayat, mereka terhangguk-hangguk sampai keluar apa ni? Sampai berdengkur. Jadi tidur tu agak nyenyak. Walau bagaimanapun, terdapat hadis lain yang berlawanan dengan hadis Imam Muslim ni. Iaitu hadis Safwan bin Asal, bahawa Nabi SAW memerintahkan kalau kita musafir, jangan kita cabut kita punya khuf 3 hari 3 malam kecuali kerana janabah. Kalau ada janabah, kita mesti cabut lah sebab kita kena mandi. Tetapi min gha'id, walakin min gha'id wa baulin wa naum. Jadi kalau setakat apa ni, gha'id buang air besar, baul buang air kecil dan tidur, kita tak payah nak cabut kita punya khuf. Kita cuma apa ni, kita dekat wuduk dan kita sapu atas khuf. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini dinilai sahih oleh ramai ulama bahawa Nabi SAW samakan tidur itu dengan buang air besar, buang air kecil. Sama ada banyak ataupun sikit. Sebab buang air besar, buang air kecil, banyak ke sikit, dalam apa posisi pun awak buang air kecil, batal ke tak batal? Batal kan? Sama juga dengan tidur patutnya. Sebab itu kita jumpa khilaf yang tadi. Jadi masalah ini dalam banyak-banyak pendapat lah. Dalam banyak-banyak pendapat, sebelum kita nilai pendapat tu, kita kena pastikan apakah tidur tu sendiri membatalkan wuduk ataupun tidak. Atau bagaimana pendapat Imam Syafi'i, tidur tu sendiri tidak membatalkan wuduk, tetapi dalil keluar angin. Dan yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i ini satu lagi hadis daripada Ali radhiyallahu anhu dan Al-Mughirah. Sesungguhnya al-ainu, mata itu kunci kepada dubur, wika ustah, wika usuh. Apabila mata tu tutup tidur je, maka terbukalah kunci tersebut. Yang ni dubur akan terbuka. Jadi akan buang angin. Boleh buang angin. Jadi ini dalil untuk dua-dua pendapat. Jadi mereka mengatakan kalau tidur aja batal wuduk sebab dia kunci dah terlepas. Ada pula mengatakan ini dalil bahawa tidur setakat tidur tak batal wuduk. Bila tidur nyenyak baru dia batal wuduk, baru dia terbuka dia. Jadi maksud kat sini apa dia? Selagi mana awak boleh rasa dubur itu, boleh kontrol lagi kata orang tu, selagi itu tidur awak tidak batal wuduk. Kalau dah lost, dah tak ingat apa, dah mimpi lagi, batal ke tak batal? Batal. Jadi macam mana kita nak jawab hadis Imam Muslim, sahabat-sahabat tidur sampai berdengkur dan sebagainya, lepas tu bangun tak wuduk lagi, tidur nyenyak tak? Nyenyak. Adakah pasal duduk mereka tu? Jadi itu khilaf dia. Jadi sebenarnya pasal apa yang paling tepat? Duduk tu memang satu sebab. Tapi kalau tak duduk pun, dia baring pun, kalau mereka masih boleh jaga lagi, masih boleh rasa lagi kentut ataupun tidak kentut, maka yang tidur macam itu masih lagi tidak membatalkan wudu. Jadi dalam solat ke, luar solat, sujud ke, rukuk ke apa semuanya, kalau dah macam nak terlepas, dah tak rasa lagi, tidur dalam sujud qiyamulail, orang dah bangun dah, batal lah. Batal dalam apa? Dalam solat ke, bukan dalam solat. Jadi ada dua pendapat di sini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibn Baz, Syekh Tamin dan lain-lain ulama lagi, mereka kuatkan pendapat tidur itu tidak membatalkan wuduk. Tapi apabila tidur itu terlampau nyenyak sehingga hilang rasa, maka ia membatalkan wuduk. Adapun pendapat lain, Syekh Albani kata salah saya ataupun anak muridnya Syekh Mashhur, dia mengatakan tidur saja batal wuduk. Dan kena ingat maksud mereka tidur tu tidur betul-betul, bukan setakat menguap, ngantuk ataupun terlelap, lost kejap terus terbangun macam orang bawa kereta kan, ada kan, dah ngantuk, balik cuti apa kan, dah lama sangat driving. Yang macam itu mereka kata masih tak batal wuduk. Tapi kalau tidur yang dah kenyak sampai tak rasa lagi, maka batal wuduk. Itu pendapat yang paling tepat dalam masalah ini. Sama ada kita tidur dalam keadaan duduk, buntut kita di atas tanah, ataupun kita berbaring. Dengan itu kita dapat kompromikan semua hadis-hadis. Apabila kita gunakan satu hadis, kita tinggalkan hadis-hadis yang lain. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Bagaimana dengan orang yang sedang mendengar khutbah, tiba-tiba dia tertidur? Adakah juga batal wuduk? Macam biasanya orang dengar khutbah diri ke duduk ke baring? Tu duduk. Tapi sebelum kita cakap batal ke tak batal, kalau boleh jangan tidur ketika apa? Imam khatib sedang berkhutbah. Sebab itu maksud yang terbesar daripada apa ni, solat Jumaat, selain daripada berkumpulnya orang ramai, adalah untuk mendengar khutbah. Macam mana pun khutbah disampaikan, isinya ke apanya, kita wajib dengar. Tapi kalau kita cuba-cuba nak dengar juga, tapi kita ni manusia yang lemah, tertidur, memang tak ngapa lah, tak berdosa. Masalahnya batal wuduk ke tidak? Pendapat ada 8 tadi. Saya takkan ulang lagi, saya ambil yang paling kuat. Sama ada sikit punya tidur pun batal wuduk, ataupun kita bezakan banyak sedikit tidur tersebut, yang ni nyenyak ke tak nyenyak. Jadi pada saya sekarang ni kita ambil yang paling kuat adalah nyenyak ataupun tidak nyenyak. Sebab hadis Imam Muslim ni, sahabat-sahabat tidur, nak ikutkan nyenyak sampai dengkur. Tapi tak maknanya awak dah berdengkur, kepala dah huyung hayang, awak dah tak rasa lagi apa-apa di sekeliling. Boleh rasa ke tak boleh rasa? Masih boleh rasa kan? Telinga kita masih boleh dengar, kita rasa kita punya badan apa semuanya, angin turun naik, semua kita masih boleh rasa lagi walaupun dah berdengkur. Jadi wallahu alam, itu lebih tepat. Jadi kalau dah tak rasa lagi, baiklah dia bangun dan angkat duduk. Soalan lain? Kita dalam toilet. Ha. Kat dalam toilet. Okay. Dengan sengaja jangan bawa masuk kitab dalam bilik air. Mushaf ke apa, kitab ke, jangan bawa. Dengan sengaja. Sebab terlupa cerita lain. Kecuali kalau kita takut letak di luar, hilang dan sebagainya. Sebab orang banyak curi mushaf. Tak mustahil. Lagi-lagi ni Masjidil Haram, Masjid Nabi ni boleh hilang senang aje. Sebab orang ramai sangat. Dia pun tak sadar tu mushaf dia. Jadi kalau itu yang kita takut, maka boleh kita bawa ke dalam. Tapi kita kena masukkan, jangan sampai dia di depan lah. Masuk di dalam apa tu, dalam bekas, beg tu dan sebagainya. Kadang taruh ke atas, hilang. Betul tak? Kita sendiri lupa. Soalan lain? Jadi dalam hal tidur ni, kalau kita ikut pendapat yang rajih ni, setiap orang tu mesti apa ni, mesti jujur pada diri dia sendiri, mesti bertakwa pada Allah SWT. Sebab tak ada orang boleh tahu. Semua orang tengok dia tidur, dengkur dan sebagainya. Kalau dia tidur baring, bagilah. Tak ada orang tahu dia tidur dah hilang ke belum hilang. Ya tak? Hanya dia tahu. Kalau dia tak bertakwa kepada Allah SWT, dia jenis malas, toilet jauh ataupun toilet dekat tapi tunggu ramai orang, lambat kan, dia tak nak buat. Tak ada, aku rasa lagi tidur masih jaga lagi. Berdosa tau. Ni berlaku dalam keadaan lagi musim haji ni. Masjid jauh daripada bilik air, kat luar, semuanya kat luar. Habis tu ramai pula orang, ataupun apa ni, tempat wuduk pun ramai orang dan sebagainya. Datang balik tempat hilang, tak boleh masuk dalam masjid, cuba sesolat di luar. Ada yang apa ni, ambil mazhab apa ni, ada satu mazhab kan, apa juga tidur pun tak batal wuduk. Ataupun dia kata apa, aku tidur masih rasa lagi. Ni tak ada orang boleh tahu. Dalam waktu yang sama, kalau kita dah baca dalil-dalil ni semua atau pendapat dan dalil-dalilnya, kita tak boleh terus orang tu tidur terus dia tak angkat wuduk, dia solat lagi, terus kita marah dia. Kalau dia tak terima apa kita cakap, kita apa ni, ni ahli bid'ah ke ataupun apa semuanya, tak boleh. Kecuali apa? Kecuali apa ni, dia sendiri ngaku lah bahawa dia dah tak sadar lagi. Ataupun kecuali kita dengar angin keluar daripada dia, aku masih rasa lagi, dia cakap. Tadi tu bunyi tu apa? saya dah tak boleh buat apa-apa. Dah ada saksi. Jadi itu kemasalahan dia di sini. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.